I love Teta Record. I love Panama. Wana Anga. Oh iya pasti dia Valen lo ini atau Nirwana lo ini.